Allora. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعاذنا الله وإياكم من النار إخواني الأعزاء وفقني الله وإياكم kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan sehingga bisa terus istimrar dalam thalabul ilm. Kita bersyukur kepada Allah atas taufiknya sehingga kitab demi kitab telah kita pelajari, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada sebuah kitab yang pujian para ulama sangat banyak terhadapnya. Kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, yaitu yang diberi nama dengan Kitab Tauhid. Kitab ini ikhwani fillah, kitab yang ringkas dan dipenuhi dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Oleh karena itulah para ulama senantiasa menganjurkan para thullabul ilm untuk mempelajarinya dan menghafalnya, sehingga menasarankan pula kepada semua ikhwan maupun akhwan untuk menghafalnya. Setiap pelajaran yang kita lewati dihafal sambil jalan, insyaallah setelah kita selesai dari kitab kita mempunyai hafalan terhadap kitab ini, dan insyaallah kita tidak akan mengambil banyak pada setiap pertemuannya sehingga bisa dihafal. Akan tapi namanya hafalan hendaknya dimurajaah. Ketika telah selesai satu bab masuk ke bab yang lain, bab yang telah lewat dimurajaah kembali, bukan ditinggalkan. Karena ilmu dan hafalan itu mudah untuk lepas. Baik, ikhwanikillah, kita baca sedikit dari perkataan para ulama yang memuji tentang kitab ini. Di antaranya Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh. Beliau adalah termasuk keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dalam kitab beliau Tafsir Al-Aziz Al-Hamid, yang merupakan syarah terhadap kitab Tauhid, beliau mengatakan huwa kitabun fardun fi ma'nahu lam yasbiqhu ilaihi sabiqun wala lahiqahu fihi lahiqun. Kitab ini, yaitu kitab Tauhid, adalah kitab yang tersendiri pada permasalahan Tauhid. Kitab yang sangat bagus, belum ada yang mendahulunya dan tidak ada yang akan bisa mengejarnya. Asy'ib bin Ubas mengatakan di dalam Tahfatul Ihwan bi ajwibatin muhimmatin tata'allaqu bi arkanil Islam, ketika mengatakan tentang kitab ini, beliau menyatakan bahwasanya annahu min ahsani kutubil aqidah. Maksudnya kitab Tauhid termasuk sebaik-baik kitab yang dikarang pada permasalahan akidah, dan menasihatkan serta mewasiatkan kepada thullabul ilm untuk menghafalnya. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan bi annahu kitabun mufid, kitab yang berfaedah sekali. Sedangkan Syekh Shalih Fauzan mengatakan tentang kitab ini min aqdami mu'allafati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Thumma inna hadzal kitab mabniyyun 'alal kitabi wa sunnah wa lam yubna 'ala qawa'idil mantiq wa mustalahatil mutakallimin allati khata'uha akthar min shawabiha in kana fiha shawab. Di antara karangan-karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang paling besar adalah kitab ini. Kemudian kitab ini dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah yang semakin memperkuat kedudukannya. Walam yubna ala qawaidil mantiq wa mustalahatil mutakallimin, tidak dibangun di atas kaidah-kaidah mantik dan istilah-istilah ahlul kalam. Tidak dibangun di atas istilah-istilah filsafat. Yang kebanyakan kitab-kitab akidah pada zaman ini kebanyakan kandungannya adalah perkara-perkara yang demikian itu. Tentunya kitab-kitab akidah yang dikarang selain oleh ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah, yang ahlul kalam ini sifat mereka adalah khata'uha aktsar min shawabiha, yang kesalahan mereka itu lebih banyak daripada kebenarannya, in kana fiha shawabun, jika ada kebenarannya. Kan, tapi kebanyakan apa-apa yang datang dari ahlul kalam itu adalah kesesatan, bukan kebenaran. Dan Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala menasihati kepada thullabul ilm untuk mempelajari kitab yang bagus ini. Beliau mengatakan, wa ansahu kulla akhin fillahi an yaqra'a kitab at-tauhid. Dzalikal kitabul 'adzim. Ala anna fihi ba'dul ahaditsid dha'ifah walakin la tadur. Faqad bayyantu fi nahjis sadid. Beliau mengatakan, aku menasihati kepada semua saudaraku fillah untuk membaca kitab at-tauhid. Karena kitab itu merupakan kitab yang agung, yang sangat bagus. Kemudian merupakan adab beliau senantiasa menjelaskan keadaan suatu perkara secara kritis. Bukan berarti kemudian ketika seorang dinasihatkan untuk mempelajari suatu kitab bahwasanya kitab itu sempurna, karena tidak ada kitab yang sempurna kecuali kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab karangan manusia mesti di sana ada kekurangan, walaupun para ulama memujinya dan nasihatkan kita semua untuk mempelajarinya. Beliau mengatakan, ala anna fihi ba'dul ahaditsid dha'ifah, bersamaan dengan keadaannya yang pada kitab itu ada beberapa hadis-hadis yang dhaif. Kan, tapi yang demikian itu tidak memandorotkan, karena telah aku terangkan dalam kitab yang diberi nama An-Nahjus Sadid, yang di sana dijelaskan hadis-hadis yang dhaif dalam kitab Tauhid. Dan insyaallah setiap kita melewati hadis tersebut, kita akan terangkan kedhaifan hadis dan sebabnya apa. Dan seandainya seorang tidak menghafalnya, maka tidak mengapa hadis yang dhaif tersebut. Tetapi ketika mau menghafalnya, maka merupakan keharusan untuk mengetahui derajatnya. Karena merupakan aib ikhwanillah seorang thalibul ilm menghafal suatu hadis yang dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Karena hal tersebut akan menjadikan orang-orang awam tertipu. Minimal kita katakan bahwasanya hadis tersebut dhaif, seandainya tidak menghafal apa sebab kedhaifan hadis tersebut. Adapun berdalil dengan hadis yang dhaif, maka demikian itu merupakan perkara yang tidak diperbolehkan. Baik. Ini sebagian perkataan para ulama tentang kitab yang bagus ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik sehingga bisa mempelajarinya dan menggali faedah-faedah yang ada di dalamnya dari awal sampai akhir kitab ini. Dan diusahakan kepada seluruh ikhwan untuk tidak terputus ya. Ketika mungkin suatu hari pergi, maka hendaknya menanyakan apa kemarin faedah yang diambil. Karena untuk kitab ini qulillah insyaallah pembahasan dalam permasalahan tauhid akan kita bahas lebih mendalam, tidak seperti pada kitab-kitab yang lalu. Dan namanya kitab tauhid, dia ya, mencakup sebagian besar permasalahan-permasalahan tauhid, sehingga seandainya di sana ada khilaf, kita pun akan bahas walaupun tidak terlalu ya melebar, akan mudah dipahami. Dan tentunya ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan seorang untuk bisa mempelajari kitab para ulama yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Ya, dengan kesyukuran ini, ikhwani fillah, kita berharap agar nikmat yang ada pada kita tersebut itu tetap dan ditambah dengan nikmat yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan yang demikian itu. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur, maka sungguh aku akan memberikan tambahan. Tambahan nikmat yang diberikan. Akan tapi sebaliknya, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tapi jika kalian itu kufur, maka sungguhnya adzabku itu adalah sangat pedih. Dan kesyukuran seorang thalibul ilm dalam permasalahan ini adalah bersungguh-sungguh. Ini bentuk kesyukuran, bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya dan dalam menjaga waktunya sehingga tidak tersia-siakan. Karena ketika seorang menyia-nyiakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka hal itu merupakan alamat akan hilangnya nikmat yang ada tersebut. Karena nikmat harus dijaga, ikhwan fillah. Dijaga dan meninggalkan hal-hal yang bisa menghilangkannya berupa kemaksiatan atau yang muncul dari diri kita sendiri berupa sifat-sifat yang buruk, sehingga dia sendiri dipalingkan dari thalibul ilm. Banyak ikhwan fillah dari mereka-mereka yang mungkin duduk di hadapan para ulama sudah mengeluarkan biaya begitu banyak, menempuh jalan yang begitu jauh untuk bisa duduk di hadapan ulama, akan tapi dikarenakan ada penyakit pada dirinya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala simpangkan. Dan penyakit yang paling berbahaya bagi seorang thalibul ilm adalah al-kibr. Karena dengan kibr, dengan rasa sombong, maka kebenaran akan tertolak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan makna terhadap kibr ini dengan al-kibru batarul haq wa dhamtun nas. Dia menolak al-haq dan merendahkan manusia. Sehingga orang seperti ini sifatnya akan dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayatnya, dari petunjuknya, dari hidayahnya. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruuna fil ardi bighairil haqq. Wa in yaraw kunna ayatin la yu'minu biha. Wa in yaraw sabiila rushdi la yattakhidhuhu sabiila. Wa in yaraw sabiila al-ghayyi yattakhidhuhu sabiila. Dzalika biannahum kadzdzabu biayatina wa kaanu 'anha ghafilin. Dan akan kami palingkan orang-orang yang merasa sombong di muka bumi ini tanpa hak, dan tidak ada hak sedikit pun bagi kita semua untuk menyombongkan diri, karena kesombongan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Al-kibriya uridai, sebagaimana datang dalam hadis qudsi, kesombongan adalah bagianku atau selendangku. Sehingga orang yang mengambil sifat kesombongan ini yang sebenarnya dia tidak mempunyai hak untuk menyandangnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Sa'asrifu an ayati, dipalingkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sungguh kecelakaan yang nyata bagi seorang yang dipalingkan dari sumber petunjuk, yaitu ayat-ayat Allah, baik yang syar'iyah maupun yang kauniyah. Sehingga keadaannya, wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Jika dia melihat semua ayat, semua bukti tentang kebenaran suatu perkara, la yu'minu biha, tidak akan beriman terhadapnya. Wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Jika dia melihat, sudah melihat, mengetahui itu jalan petunjuk, dikarenakan sudah dipalingkan oleh Allah dengan sebab kesombongannya, maka tidak mengambil petunjuk tadi. Dia tahu itu petunjuk tapi tidak mau mengambilnya. Dan sebaliknya, wa iyyaraw sabila la yattakhidhuhu sabila. Jika dia melihat jalan kesesatan, jalan yang menyimpang, dia malah mengambilnya. Dzalika biannahum kadzdzabu biayatina wa kanu 'anha ghafilin. Yang demikian itu dikarenakan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka itu lalai dari ayat-ayat tersebut. Dan sebab utamanya tadi adalah al-kibr, istikbar di muka bumi tanpa hak. Kemudian penyakit yang lain, ikhwan fillah, yang juga hendaknya kita buang jauh-jauh dari diri kita adalah al-kasal, malas. karena rasa malas ini merupakan penghalang utama seorang thalibul ilmi untuk mencapai apa yang dia inginkan. Mungkin seorang mempunyai keinginan yang banyak, bisa hafal ini, bisa hafal itu, bisa paham ini, bisa paham itu, akan tetapi jika dia malas, maka tidak akan tercapai yang demikian itu, karena butuh dalam thalibul ilmi ini, dalam menuntut ilmu seorang butuh usaha yang keras. Sebagaimana dikatakan oleh yang Yahya bin Abi Katsir, la yastata'ul 'ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapat dengan jasad yang suka istirahat. Jadi memang butuh pengorbanan baik waktu, tenaga maupun pikiran. Dan tentunya kita tidak ada bandingannya sama sekali dengan ulama-ulama sebelum kita. Mereka mencurahkan waktunya, mencurahkan tenaganya demi mendapatkan satu hadis saja. Adapun kita, alhamdulillah, dalam satu majelis mungkin kita mendapatkan beberapa hadis dengan kemudahan dari Allah dan penjagaan dari Allah terhadap sanad-sanad yang sudah tertulis dalam kitab-kitab. Sehingga tugas kita tidak lain adalah bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami dalam usaha menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami berikan hidayah, berikan petunjuk kepadanya jalan-jalan kami. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syaratnya adalah jahadu, yaitu berjihad, bersungguh-sungguh dalam menempuh, dalam usaha mencari jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan tentunya seorang jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit malas ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja orang yang paling bersemangat dalam beribadah, paling bersemangat dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat, beliau senantiasa berdoa untuk dijauhkan dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasali wal ujbi wal jubni dan seterusnya. Ya Allah, aku meminta perlindungan dari rasa sedih, karena rasa sedih juga menghalangi seseorang dari banyak hal. Wal kasal dan dari sifat malas. Wal ujbi dari sifat ujub, merasa tinggi, ya dirinya lebih tinggi dari yang lain, dirinya lebih pintar dari yang lain. Ini seorang hendaknya menjauhkan diri dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar tidak tertimpa penyakit yang fatal akibatnya ini. Kemudian wal juban juga sifat pengecut. Juban juga sifat khawatir terhadap perkara-perkara yang tidak ada hakikatnya. Takut untuk tidak bisa makan, atau takut untuk tidak bisa menghidupi anak-anak, dan ketakutan-ketakutan yang lainnya. Yang semua ini hendaknya kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki masing-masing. Rezeki sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan tinggal kita mencari sebabnya. Sehingga seorang thiqah, seorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia benar-benar menetapi jalannya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, kemudian mengambil sebab yang syar'i, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Sehingga orang yang merasa cukup dengan Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sungguh dia mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman aslama wa rizqa kafakan wa qanna'ahu Allah bima ata." Tuba di sini sungguh beruntung. Siapa mereka yang beruntung itu? Liman aslama, bagi orang-orang yang telah berislam. Dan kita bersyukur kepada Allah atas keislaman ini, khonifillah. Ketika dipilih dari sekian banyak makhluk makhluk Allah, kita bisa berislam. Wa rizqa kafakan, diberikan rezeki kecukupan. Namanya cukup, ikhwan fillah, dia bisa makan untuk sehari semalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, dia bisa untuk makan bagi keluarganya sehari semalam, itu sudah masuk dalam definisinya cukup. Wa qannahu Allah bima ata, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dalam dirinya rasa qanaah. Rasa qanaah adalah sikap yang bagus sekali dalam diri seorang muslim. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah berikan suatu hal kepadanya, dia menerima dengan senang hati dan ridha. Wa qannahu Allah bima ata. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia qanaah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sifat-sifat tersebut Allah berikan kepada kita, sehingga bisa mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dengan tuba. Taib ikhwani fillah, ini sebagai pembukaan untuk pelajaran kita dalam membahas kitab tauhid. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan kemudahan dan diberikan taufik sehingga bisa mempelajarinya sampai khatam. Dan tentunya yang lebih besar dari itu adalah diberikan istiqamah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena keistiqamahan adalah suatu kata yang mudah di lisan akan tapi berat dalam praktek di lapangan. Sehingga Syekhul Islam mengatakan bahwasanya terus-menerusnya seorang di atas keistiqamahan itu merupakan sebesar-besar karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.